Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adani Allahu wa iyyakum minan nar. Ayuhan nas rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan lakinni ana usalli wa anam wa asum wa uftir wa tazawwajun nisa faman araghiba an sunnati falaysa minni. Khalifatin rahmah wa rahmatullah. Kita telah menjelaskan sebab na'am warakallahu fikum diucapkannya hadis ini, yaitu berkaitan dengan tiga orang yang berazam ingin melakukan ketaatan yang berlebih, kemudian Rasul alaihi salatu wasalam mendatangi mereka dan memberikan pengarahan kepada mereka serta memberikan peringatan terhadap upayanya yang menjerumus pada tindakan ghulu fiddin. Ikhwan fillah rahimakumullah, saya mengatakan lakinni ana usalli wa anam wa asum wa uftir wa tazawwaju nisa. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan bahwasanya hadis ini dijadikan sebagai dalil ya berkaitan dengan at-tabatul. At-tawattul matmum. Naam warakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimakumullah. Naam. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan fawaid yang disebutkan oleh Al-Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala berkaitan dengan hadis ini. Tapi sebelum kita bacakan hal itu, kita baca terlebih dahulu hadisnya. Sudah belum dihafalkan ya? Belum ya. Naam warakallahu fikum. Naam. Sebelah sini, semuanya baca. Yang tengah, semuanya baca. Yang belum baca silakan baca. Jazakumullah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, dari hadis yang barusan antum baca diambil beberapa faedah oleh Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan di hadal hadis fawaid kathira. Dalam hadis ini terdapat beberapa hadis yang cukup banyak minha. Yaitu hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Muharabatul Islam lil-Rahbaniyah. Islam sangat menjauhkan, bahkan merangi na'amarakallahu fikum, tindakan rahbaniyah, kerahiban. Itu seorang meninggalkan maladzah duniawiyah, ya, maladzah duniawiyah, meninggalkan kenikmatan duniawi dalam rangka untuk beribadah dengan kadar lebih dari apa yang telah digariskan oleh syariat. Qaribitul rahmah rahmatullah. Ya, harus dikasih qaid semacam ini na barakallahu fikum. Ya. Yaitu meninggalkan amarakallahu fikum maladzah duniawiyah. Nam, untuk melakukan ibadah dengan kadar yang lebih, ya, selain yang ditetapkan oleh syariat. Ya. Sekali fitnah rahmakumullah. Karena kalau seorang na'amarakallahu fikum tabatul, melakukan tindakan tabatul, ya, yang syar'i, yang mahmud, itu enggak dilarang, bahkan diperintahkan wa tabattal ila tabtila. Nih, yaitu fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala na'amarakallahu sesuai dengan apa yang di nih, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalifatul rahmah rahmakumullah. Nah, maka yang semacam itu tidak mengapa. Tapi yang dilarang di sini, yang diperangi adalah na'amarakallahu fikum at-tabattul mazmumah. Tarku maladzah duniawiyah, ya, meninggalkan maladzah duniawiyah di adal ibadah ala qadrin zaidin, ya, di atas kadar yang lebih dari apa yang telah ditetapkan syariat. Salat misalnya namu, ya, sampai namu rakulafu semalam suntuk tiap hari, ya, puasa misalnya, tiap hari puasa, ya, ini enggak begitu. Ya, itu kadarnya lebih na'amarakallahu fikum. Mari kita rahmatmu. Makanya Rasulullah SAW mengingkari tindakan itu, ya, ketika ada beberapa sahabat yang ingin melaksanakannya. Baru ingin loh ya na'amarakallahu fikum. Ya, baru ingin melaksanakannya na'amarakallahu fikum, ketahuan sama Rasulullah SAW, ya, kemudian diingatkan. Ya. Ya qad bitahna rahmakumullah. Kata beliau, yukhadu dhalika min qawli an-nabi alaihi salatu wassalam ankara ala haula'i at-tabattul ya wal ibadah as-saqah min shaumin aw salatin. Faedah ini diambil dari pengingkaran Nabi alaihi salatu wassalam terhadap orang-orang yang hendak melakukan tabattul. Ya, ketika tanya kepada istri Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan aktivitas Nabi ketika di rumah, mereka menganggap aktivitas itu sedikit sekali lah. Ya pantaslah kalau Nabi alaihi salatu wassalam ya bertindak demikian, ibadahnya seperti itu. Wong beliau itu sudah diampuni dosa-dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang. Adapun kita enggak ada jaminan untuk itu. Dengan kesimpulan ini akhirnya mereka punya azam. Kalau saya akan sholat malam semalam setiap hari. Tidak tidur. Satunya lagi mengatakan saya akan puasa selama lamanya. Tidak akan berbuka. Satunya lagi mengatakan saya tidak akan menikah. Dalam rangka apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya tabattul itu. Ya, meninggalkan na'amarakallahu fikum maladzah duniawiyah, kenikmatan duniawi. Ya, untuk melakukan ibadah dengan kadar yang lebih di atas apa yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Normal saja na'amarakallahu fikum. Kalau normal saja na'amarakallahu fikum, ya, dari amaliyah ibadah yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehari-hari kita akan di atas ibadah terus. Ya. Itu kalau kita mau normal saja sesuai semua na'amarakallahu fikum amaliyah ibadah yang ya kita lakukan na'amarakallahu fikum sesuai dengan syariat. Wah, sudah penuh ya agenda ibadahnya. Ya. Ya qad bitun rahmukum salat saja na'amarakallahu fikum. Salat saja ya qad bitun. Jadi salat yang disyariatkan saja na'amarakallahu fikum selain salat wajibnya atau salat rawatibnya. Ya, asal sholat duhanya. Ya, kalau pas sholat wudu atas sholat wudunya. Ya, kuali fitnah atas sholat malamnya. Itu sholat saja. Ya, kuali fitnah rahmatullah. Ala sahih sholat taubat kalau memang namarakallahu fikum kita apa? Ya, merasa telah melakukan dosa. Baraka. Dan lain sebagainya. Dan penuh namarakallahu fikum. Ya kuali fitnah rahmatullah. Nah, sehingga hari-hari itu akan penuh dengan ibadah pada Allah. Puasa juga namarakallahu. Ya. Senin Kamis. Wah, tahu sedikit. Namarakallahu fikum. Puasa 3 bulan apa 3 hari dalam sebulan. Ayal ubid. Ya. Dirangkap sekalian namarakallahu fikum. Ya. Kali ubid entah namarakallahu. Kurang misalnya namarakallahu. Sudah puasa 2 hari. Ya, tidak puasa sehari. Ya. Masih kurang namarakallahu fikum. Ya sudah, dawatlah namarakallahu. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ya kali fitnah rahmatullah. Penuh sudah nafarakullah. Kali fitnah rahmatullah. Sehingga tidak perlu harus nafarakullah fikum memberikan porsi lebih seperti yang sudah ditetapkan. Dan ini nafarakullah fikum dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas orang-orang ahlul kitab. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian ghulu dalam agama kalian. Ya qali fi rahmakum. Sehingga itu termasuk tindakan ghulu. Fi din. So, yang mana Rasul alaihi wasallam mengatakan, halakal mutanati'un. Halakal mutanati'un. Halakal mutanati'un. Tiga kali Rasulullah SAW peringatkan. Binasa orang yang tanatuk. Tanatuk itu berlebih-lebih dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apalagi sampai meninggalkan amarakallahu fikum hak-hak dia secara duniawi. Ya. Berlebih dalam adaul ibadah itu sendiri saja sudah amarakallahu fikum. Ya, sangat sangat di apa? Diperingatkan amarakallahu fikum. Ditambah lagi dengan amarakallahu fikum meninggalkan hak-hak dia di dunia amarakallahu fikum. Yang Allah mengatakan wala tansa nasibaka min dunya, dan janganlah kalian melupakan bagianmu di dunia. Ya qul bitimbahil rahmatullah. Sehingga betul-betul diperangi hal itu. Muharabatu al-islami lirrahbaniyah. Nah, Islam sangat mengecam tindakan rahbaniyah at-tarahub. Kerahiban. Ya kuali fitin rahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kemudian yang kedua. Faedah yang bisa diambil. Yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin. Ada annal ibadah. Qad yakun makruhatan. La lidzatiha. Bahwasanya ibadah terkadang bisa menjadi makruh. Bukan karena zatnya. Walakin lima ya'ridu 'alaha min wasfin. Akan tapi dikarenakan ada sifat tertentu yang menimpanya, menimpa ibadah tadi. Tawarakallahu. Qari bi tahmaram, seperti salat. Siapa yang enggak senang salat? Allah sangat suka salat. Tawarakallahu. Bahkan sholat itu termasuk salah satu tiang agama. Termasuk rukun Islam. Terbesar setelah syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tentunya ibadah yang semacam ini adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk amalan yang akan dihisab pertama kali besok pada hari kiamat. Dan merupakan amalan penentu untuk kebaikan semua amalan. Tapi ketika amaliyah sholat ini tertimpa satu sifat yang tidak diajarkan dan tidak pernah namara tuntunkan dalam syariat, maka jadi itu. Jadi makruh atau bahkan haram. Nggih. Ya qarifin rahmakumullah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, "Fas-shalatu min ahabbil a'mal ila Allah." Maka salat merupakan amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Madzalika idza iltazama bil insan ala hadzal wajh sarat imma muharraman wa imma makruha. Akan tapi na'amarakallahu fikum, bersamaan dengan itu, ketika seorang mengharuskan dirinya untuk melakukan sholat dengan model semacam ini. Nih, saya akan sholat. Nih, malam semalam suntuk, gak akan tidur. Ini kan berarti ada sifat yang lain. Nih, ya kan itu bahkan model yang lain kan itu. Maka bisa jadi salat yang tadinya merupakan ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang haram, bahkan bisa menjadi perkara yang makruh, bahkan bisa haram. Wallahu billah. Ya kan itu bahkan. Naam. Kata beliau, wa tafarru ala hadzal faidah, ala hadzal faidah, bercabang di atas faedah ini. Mayutan tinu bi ahlul bid'ah alladzina idza anqarat alaihim bid'atun atau unqarat alaihim bid'atun bid'atu milati rasul alaihi wasallam qalu kaifa tunkiru alaina. Na'amarakallahu, kata beliau. Naam. Bercabang dari faedah ini, na'amarakallahu fikum, yaitu apa yang menjadi kebiasaan ahlul bid'ah. Na'amarakallahu fikum. Ketika mereka diingkari berkaitan dengan apa? Dengan na'amarakallahu fikum bid'ah. Ya, perkara-perkara yang diada-adakan berkaitan dengan hari kelahirannya Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau mereka mengatakan, kaifa tunkiru alaina, bagaimana kalian mengingkari saya? Kamu mengingkari kami, na'amarakallahu fikum. Anta targhubu anis shalah ala Rasul alaihi salatu wasalam. Padahal engkau na'amarakallahu. Anta targhubu anis shalah ala Rasul. Kalian benci ya berselawat kepada Rasul. Karena kan kalau biasanya pelaksanaan maulid Nabi disertai dengan selawat-selawat. Ya, ya, ya. Qadimit rahmakumullah. Kau benci selawat ya? Na'amarakallahu. Itu sudah menjadi lagunya mereka gitu ya. Ketika mereka diingkari, na'amarakallahu berkaitan dengan hal semacam ini. Na'amarakallahu. Ya. Au targhabu fi sholati alaihi. Atau dia mengatakan na'amarakallahu kamu benci. Ya, selawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Qadimit rahmakumullah. Dia pun mengatakan arghabu fi sholati alaihi lakin arghabu ya arghabu an anil bid'ah. Dia mengatakan saya cinta ya suka untuk berselawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan saya benci terhadap bid'ah kebid'ahan. Ya qad bidnakum. Hal hadhihi shalah allati ahdathtumuha wa hadha sana ala Rasul alaihi salatu wasallam fi hadha al-lailah. Hal hadza mimma syara'ahu Rasul? Ini pertanyaan yang harus diajukan kepada mereka. Na'amarakallahu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Apakah selawat yang kalian lakukan atau pujian-pujian yang kalian lakukan atas Rasul alaihi salatu wasalam di malam ini termasuk sesuatu yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya enggak. Nah, izan. Ya kunu bid'atan. Yang semacam itu termasuk kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Nah, ikhwali fiddin rahimani wa rahmakumullah. Nah, al-muhim kata beliau, anna hadzal hadits yatafarru ala fa'idatihi anna kullama kana mukhalifan lirrasul alaihi salatu wasalam fa huwa bid'atun wa in kana aslu mashru'an wa ibadatan. Wa segala sesuatu yang menyelisihi ajaran Nabi alaihi salatu wasalam maka itu merupakan kebid'ahan, meskipun asalnya adalah perkara yang disyariatkan atau perkara ibadah. Nah, barakallahu fiikum. Ikhwali fiddin rahimani wa rahmakumullah. Ini seperti yang dikatakan oleh barakallahu fiikum penulis kitab Al-I'tisam. Naam, ikhwali fiddin rahmakumullah. Bid'ah itu ada dua. Bid'ah hakikiyah. Naam. Dan yang kedua, bid'ah hakikiyah itu bid'ah yang betul-betul perkara tersebut tidak ada. Namarakulahim tidak ada asalnya sama sekali. Naam. Dan beliau mencontohkan bahwa bid'ah hakikiyah itu di antara contohnya namarakulahim isti'malul hisab ditayin adail ibadah. Istimewa hisab kita ini ada ibadah atau namarakulah penggunaan hisab untuk menentukan namarakulah pelaksanaan ibadah, baik menentukan satu Syawal atau namarakulah fikum satu Ramadan. Itu disebutkan oleh namarakulah beliau termasuk bid'ah hakikiyah. Yang kedua disebut bid'ah idhafiyah. Ini contohnya. Asal perbuatannya perkara yang masyru'. Tetapi karena wasfin ma, ada sifat tertentu atau ada apa yang tidak disyariatkan, baik berkaitan dengan waktunya atau berkaitan dengan kadarnya atau berkaitan dengan amarakallahu fikum kaifiyahnya. Nah, maka hal semacam itu menjadi bid'ah. Na'amarakulah. Seperti ini na'amarakulah. As-salatu ala nabi. Suruh na'amarakulah fikum. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Mansalla alaiya salatan. Sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali saja, insya Allah subhanahu wa ta'ala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Perkara yang masyru'. Sangat dicintai. Bahkan disunahkan untuk waktu tertentu agar kita memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kuali fitin rahmakmu seperti hari Jumat. Kuali fitin rahmakmu. Tapi untuk melakukannya dengan kaifiyah semacam ini, dengan diiringi acara-acara tertentu, fadhu ghairu masyru. Tidak masyru. Kuali fitin rahmakmu. Kemudian amarakallahu fikum faedah berikutnya min fawaidil hadis mubadaratun nabi alaihi salatu wassalam li ibtalil batil. Nabi alaihi salatu wassalam bersegera dalam membatalkan kebatilan, mengingkari kebatilan. Iqali fitn rahman rahmakumullah. Dan memang seperti itu amarakallahu fikum. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah riwayat, man ra'a minkum munkaran falyughayyir langsung. Seharusnya enggak boleh nunggu-nunggu. Ketika ada kemampuan untuk mengingkarinya dan tidak ada mudharat yang timbul dari pengingkaran itu. Ya qali bi rahmatullahi wa. Baru ketika ada mudharat yang akan timbul na'amarakulafikum, maka diizinkan untuk menunda sampai mudharat itu tidak ada. Atau na'amarakallahu fikum madaratnya berkurang. Ikhwali fillah rahimani wa rahmakumullah. Ini hukum asalnya, ingkarul munkar itu alal faur, langsung. Hukum asalnya seperti itu, kalau ada kemungkaran langsung. Tapi ketika didapati na'amarakallahu fikum adanya madarat yang akan timbul dari ingkarul munkar, maka ditahan dulu. Satu prinsipnya, bahwasanya ingkar munkar ibadah. Wal ibadah mabniyun alal masalih. Nah, barakallahu fikum. Ketika barakallahu fikum, ya, pelaksanaan ibadah itu barakallahu akan menimbulkan kemadharatan, ditahan dulu. Ya, ditahan dulu. Ya, khalifah itu termasuk ingkarul munkar tadi. Khalifah itu bahamakum. Dan dalam bab ini barakallahu fikum, para ulama membagi menjadi 4 marhalah. Nah, barakallahu fikum. Marhalah yang pertama, ingkarul munkar, yang dengannya kemungkaran akan hilang sama sekali, maka saat itu harus segera dilakukan dan wajib. Yang kedua, barakallahu fikum, ingkarul munkar yang dilaksanakan itu akan menghilangkan kemungkaran meskipun menimbulkan kemadharatan sedikit kemadharatan, maka itu pun harus wajib dilakukan segera, jangan ditunda. Nah, barakallahu fikum. Dan yang ketiga, barakallahu fikum, ingkarul munkar yang antara maslahat dan mudharatnya sama. Menimbulkan mudharat yang sama dengan kemaslahatannya. Maka di sini barakallahu kata Ibnu Qayyim mahalul ijtihad. Sampai didapati adanya kecondongan pada satu posisi. Posisi manfaat atau posisi mudharat. Kalau sampai sudah senang pada posisi yang manfaat, maka segera dilakukan. Kalau enggak, barakallahu fikum, jangan. Dan yang ketiga, yang keempat, barakallahu ingkarul munkar yang menimbulkan madharat yang lebih besar, maka haram hukumnya. Bukan itu lagi, bukan enggak boleh, haram hukumnya. Ya qali bintah rahmakumullah. Contohnya, barakallahu fikum, orang mengingkari sesembahan-sembahan orang kafir. Kemudian karena pengingkaran itu, Allah subhanahu wa ta'ala malah dicaci maki dan lain sebagainya. Maka kusik, tahan dulu. Loh, mengingkari sembahan orang kafir kan perkara yang masyhur. Ingat? Masyhur kan? Ya qalibit mahkum, tapi menimbulkan kemungkaran. Contoh yang lain, barakallahu fikum. Ya, terkait dengan larangan ziaratul kubur. Ya qali bin rahmakumullah. 6. Tadinya dilarang barakallahu fikum. Karena apa? Melihat apa? Melihat kondisi masyarakat. Ya qali bin rahmakumullah. Ketika itu dibiarkan barakallahu fikum akan menimbulkan madarat, maka saat itu dilarang. Barakallahu fikum baru ketika kondisi telah selesai, telah kondusif. 6. Maka diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuntu naitu ma'an ziaratul kubur. Ala fazuruha. Dulu aku larang kalian dari ziarah kubur. Sekarang barakallahu silakan berziarah. Barakallahu. Juga contohnya lagi barakallahu hadisnya Mu'ad. Ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Rasul alaihi salatu wasalam memberitakan kepada Mu'ad, mengkhabarkan kepada Mu'ad terkait dengan fadilah tauhid. Khalifin rahmakumullah. Dikisahkan oleh Mu'ad Ibnu Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya pernah beliau dibunceng oleh Rasul alaihi salatu wasalam, kemudian beliau diajari sama Rasul. Dipanggil ya Mu'ad. Mu'ad menjawab labbaik ya Rasulullah labbaik. Lagi-lagi tanya, dipanggil lagi untuk supaya dia tanabuh terkait yang akan disampaikan tadi. Qalibatullah. Setelah itu diajari barakallahu fikum ilmu berkaitan dengan fadilah tauhid dan bahayanya syirik. Kan itu ya. Setelah itu apa yang dikatakan Mu'ad? Ya Rasul, afala ubasyirun nas? Kalau kebaikan kan seharusnya disampaikan ya barakallahu fikum kepada manusia ya. Itu perkara baik itu barakallahu fikum. Seorang yang bertauhid, maka dia akan dijaga, diberi keamanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebaikan. Kan itu ya? Ketika Mu'ad namur minta izin kepada Rasulullah s.a.w. Afalau basyurunnas, apakah boleh saya beritakan kabar gembira ini kepada manusia? Jangan. La fayat takil. Untuk saat ini jangan. Kalau antum beritakan ini, namaraklawafikum, mereka akan itikal. Jadi ditunda sampai waktunya apa? Waktunya barakallahu fikum tepat. Demikian pula barakallahu fikum ingkarul munkar. bukan berarti kita enggak ingkari. Sehingga hukum asalnya ingkar mungkar itu dilakukan secara langsung, mubadarah. Nggih. Dan itu ya khali fitnah, ketika ada kesesuaiannya, tidak ada hal-hal yang kita sebutkan tadi, itu lebih bagus ketimbang menunda sampai kemungkaran itu menjadi besar. Nggih. Dan itu nomor langkah efektif untuk nomor kelofikum mencegah kemungkaran. Ya khali fitnah, yaitu dengan cara langsung diingkari. Ya, karena kalau dibiarkan besar, ya nanti ketika kita mau mengingkari dalam kondisi sudah besar seperti itu, wah susahnya pol, repot. Apalagi sampai kemudian muncul, ya opini terkait dengan kemungkinan, wah ini sudah biasa ini sudah menjadi adat kita, repot sudah tambah. Ya, kita ingkari, kamu itu siapa kok mengingkari adat kamu? Kamu datang bawa agama baru ya. Padahal itu adalah kemungkaran. Ya khali fitnah makmu. Pak Yai kami. Gak pernah mengingkari kami dalam mengamalkan semacam ini. Kok kamu datang terus kemudian mengingkari. Itu madaratnya kalau kemungkaran dibiarkan. Sampai yang besar menjadi, yang bayi menjadi besar. Ya, yang besar menjadi menua. Nah, warakulah tumbuh di atas semacam itu. Maka akan semakin susah dan sulit. Makanya Rasulullah SAW langsung mengingkarinya. Karena dengan itu akan lebih efektif dalam menghilangkan kemungkaran. Itu hukum asalnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, faedah berikutnya. Anau yang bagi i'lanul ingkar. Ida ta'atil haja ila zalik. Buasnya syukianya. 6. Melakukan pengingkaran secara terang-terangan. I'lanul ingkar amarakulafikum. Ya, melakukan secara terang-terangan pengingkaran tersebut. Iqali fitun rahmah rahmah jika dibutuhkan. Ya. Idza ta'atil haja ila dzalik. Yaqali bi rahmakumullah. Haitsu yakunu hadzal munkar muntashiran. Seperti jika kemungkaran tersebut adalah kemungkaran yang tersebar, viral. Kemungkarannya viral. Nawarakallahu. Ya, maka harus nawarakal pengingkarannya juga apa? Ya. Dilakukan secara terang-terangan. Qaribitullah marhamukumullah. Kata beliau, wajhu anna Nabi alaihi salatu wasallam khotoban nas. Sisi pendalilan untuk faedah ini, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam berkhutbah kepada manusia. Nawarakallahu fik. Ma'annahu bi'imkanihi ayyukallima ha'ula wa yanhahum amma aratu. Padahal mungkin kan bagi beliau untuk secara pribadi mengatakan atau memberikan bimbingan kepada mereka tiga orang itu na'am barakallahu fik. Ikhwani fi din rahmanallahi rahmakumullah. Nggih. Ikhwani fi din rahmanallahi rahmakumullah. Secara pribadi na'am barakallahu mengatakan memberikan bimbingan kepada orang-orang tadi na'am barakallahu. Nggih. Khafa yantashira amarakallahu fikum dalam rangka supaya apa? Ya, supaya apa? Supaya tidak viral gitu ya. Kharifit rahmukum lakin au khafa yantashira. Ya. Akan tapi beliau khawatir hal itu muncul apa merebak amarakallahu. Akhirnya beliau pun menyampaikannya secara terang-terangan dalam keadaan berkhutbah. Dalam khutbah amarakallahu. Ya khali bin rahmah rahmukumullah. Nah. Kemudian ya khali bin rahmukumullah. Min fawaid hadal hadis. Termasuk fawaid hadis ini. Annau yambagi al-bada'ah fil khutbah bil hamdi wassana. bahasanya syukyanya memulai khutbah dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ma'ruf ya. Latina na'amaraqlaf. Sebagaimana dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Beliau na'amaraqlafikum mengawali khutbahnya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalifatul rahmah. Amin. Fawaid hadzal hadis bayanu makan ala nabi alaihi nabi alaihi salatu wassalam minat tinil yusri liqawli usalli wa anam wa asum wa uftir, menjelaskan tentang keadaan agama nabi alaihi salatu wassalam. Bahwasanya agamanya Rasul alaihi wasallam adalah agama yang muda. Nih. Agama yang muda. Nih. Enggak neko-neko namar klof. Normal saja gitu loh. Ya qualifitin rahmakum. Qualifitin rahmina wa rahmakumullah. Gimana beliau mengatakan? Nih. Usalli wa anam wa asum wa uftir wa atazawwaju nisa. Yang normal sebagaimana yang menjadi kebutuhan nam hamba nawarakalafikum. Di mana hamba butuh tidur, hamba juga butuh makan, hamba juga butuh apa? Butuh untuk berpasangan, memiliki pasangan hidup. Dan itu dalam syariat tidak diputus nawarakalafikum, kecuali kalau memang nawarakalafikum, dalam masalah yang ketiga itu dia enggak memiliki ba'ah kemampuan. Baik na'marakallahu fikum jasmani maupun mali. Na'marakallahu fikum. Ya kali bintah maram. Maka ada solusi yang lain. Ya kali bintah na'marakallahu jami'an na'marakallahu. Kemudian faedah berikutnya. Annau la yambagil insani ayyushaqqa ala nafsi fi ibadah. Enggak seyukurnya bagi seorang untuk memberat-beratkan dirinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, normal saja. Nalarakallahu. Enggak usah apa? Enggak usah berlebihan. Naam. Ya qali bismillah marhamakumullah. Nah, makanya ketika ada pernyataan dari sahabat-sahabat beliau yang ingin melakukan enam tindakan yang berlebih dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul alaihi salatu wasallam langsung mengingkarinya. Dan itu banyak seperti yang dilakukan oleh tiga sahabat ini, juga yang pernah dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Nih. Kali bintah makmum. Nah, berkaitan dengan puasa. Nah, juga berpuasa. Juga berkaitan dengan khataman Al-Qur'an. Nih. Khalifatul Rahman wa hukum jalan barakallahu. Dan masih banyak na'am barakallahu contoh-contohnya. Artinya betul-betul tindakan ghulu, tanatuk, fi'adal ibadah itu tidak diperkenankan dalam syariat. Biasa-biasa saja na'am barakallahu, normal. Khalifatul Rahman wa rahmatullah. Kemudian amarakallahu fikum min fawaid hadzal hadis masru'iyyatu sum 'ala wajhil itlaq. Disyariatkannya puasa secara mutlak. Ikhwanibitun rahmatullah. Jadi di samping puasa-puasa, ini terkait puasa selain puasa Ramadan, itu wajib amarakallahu, puasa sunnah. Puasa yang memiliki sebab, yang ada sebabnya, na'amaraqlafikum, yang dijelaskan sama syariat, na'amaraqlafikum, seperti puasa Senin, Kamis, puasa 3 hari dalam sebulan, ayamul bir, kalau sehari dalam 3 bulan itu bisa pertama, di awal bulan, di pertengahan bulan, atau di akhir bulan, atau di akhir 2 bulannya, ketiga-tiganya, atau na'amaraqlafikum, di awal ketiga-tiganya, atau di tengah tiga-tiganya. Nah, adapun puasa ayyamul fitr itu na'amaraqlahu fikum khusus dilakukan pada apa? Tanggal 13, 14, 15. Itu beda lagi. atau puasa 2 hari, ya puasa sehari tidak puasa. Nah, barakallahu fik. Ya kali pintahan kamu puasa Arafah, ya puasa Muharram. Ya kali pintahan kamu. Selebihnya nah barakallahu fikum, ya adalah puasa mutlak. Ya, silakan berpuasa. Tapi yang jelas untuk ini enggak boleh dilaksanakan secara terus-menerus yang disebut dengan shaumud dahr. Shaumud dahr itu puasanya terus-menerus, tidak pernah apa? Nah, barakallahu fikum, tidak pernah berbuka. Ini yang dilarang. Ya. Yeah. Contoh puasa mutlak yang pernah dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah namanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keluarganya, apakah ada makanan? Apakah ada makanan? Maka keluarganya menjawab, tidak ada. Kalau begitu saya puasa. Itu puasa mutlak namanya. Begitu ya. Ya kalau ini tentang marah. Sehingga kalau puasa mutlak ini, puasa sunnah mutlak, itu boleh namanya. Niatnya itu enggak harus malam hari. Kalau puasa Ramadan harus malam hari. Malamnya bid lailan falasya malam. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari, maka enggak ada puasa bagi. Adapun puasa sunnah yang memiliki sebab tadi, maka na'amurakallahu fikum, yeah. Yang na'amurakallahu fikum, Allah alam bisrab, yeah. Niatnya hendaknya malam hari. Ingin puasa Senin Kamis misalnya, malam hari buat niat na'amurakallahu, besok jangan puasa. Begitu ya. Ya pada bikin rahmi orang. Wallahu a'lam bishawab. Ya qali bittin rahman wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kemudian amarakallahu fikum dalam hadis ini terdapat faedah masyru'iyatun nikah. Disyariatkan yang menikah bagi yang tidak ada halangan menikah. Yeah. Ya. Qali bittin rahmakumullah. Terkhusus ya halangan yang berkaitan dengan jasmani. Maka na'amarakallahu fikum. Ya sudah kalau antum tahu semacam itu ya sudah nah, tahu dirilah. Ya kali bintah na'amarakumullah. Karena kalau kamu nekat menikah dalam keadaan kondisinya seperti itu. Bisa bermadarat. Madarat untuk pasanganmu. Madarat untuk dirimu sendiri. Na'amarakallahu fikum. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada rincian hukum nikah di awal. Sudah ya. Ya kali fitnah rahmatullah. Tapi kalau normal-normal, badannya malah sehat, seger, amarakallahu fikum. Ya, kemudian punya kemampuan secara finansial. Ya, maka sangat-sangat dianjurkan untuk menikah. Dan hukum asalnya adalah sunnah. Kecuali kalau amarakallahu fikum, ya, syahwatnya menggebu-gebu yang dikhawatirkan akan apa? Akan terjatuh dalam tindakan fahisyah, maka wajib baginya untuk menikah. Kuali bintin rahmat wa rahmat. Nah. Kemudian na'amarakallahu fikum. Dalam hadis ini na'amarakallahu fikum bisa diambil faedah pula. Anna man ragiba an sunnatir rasul alaihi salatu wassalam falaysa minhu. Puasanya siapa saja yang membenci sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam, maka bukan termasuk golongannya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya kali fitnahnya orang makmum. Dan ini umum untuk sunnah apa saja. Sehingga adab yang paling utama ketika sunnah itu sampai pada kita, satu, cintai sunnah itu. Meskipun kita enggak bisa melakukannya. Syukur-syukur na'amarakallahu fikum kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukannya, maka kita termasuk ahlus sunnah na'amarakallahu fikum. Meskipun hanya sekali. Itu adab yang itu. Jangan sampai membenci apapun sunnah yang datang kepada kita. Nih, ikhwani fillah rahimakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lafaz yang sangat umum, wa man raghiba an sunnati. Nah, barakallahu sangat sunnah apa saja dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nggih, kenapa? Mufrad mudhaf yufidul umum. Hakadah? Mufrad mudhaf yufidul umum. Umum mencakup semua sunnah rasul berkaitan dengan na'amun nikah, berkaitan dengan isbal, pakaian. Nih, berkaitan dengan apa saja yang itu merupakan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sampai kita membencinya. Sehingga awal adab yang paling kita harus kita munculkan kita sunnah itu datang pada cintai sunnah. Ya, yeah, syukur-syukur bisa melakukannya. Namun kalau jangan sampai kita membencinya. Ya kali itu entah karena ancamannya berat. Ya, apa yusakik Rasul dan bakti mata bayan lahul huda, wayat tapi غير سبيل مؤمن مولي ما تولى ونسلي جنة وسات مسيرة. Barang siapa yang benci. Ya, menyusahkan Rasulullah kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Termasuk di antaranya amarah kalau benci terhadap sunnahnya. Setelah datang kepadanya petunjuk, maka biarkan kemana saja dia berpaling. Kalau usli jahannam dan kelak kami akan masukkannya ke dalam neraka jahannam saat masih. Na'udzubillah min dzalik. Qul bi'tin rahmani wa rahmakumullah. Nah, sehingga itu ya, mungkin amarakallahu fikum harus kita laksanakan ketika sunnah itu datang pada kita. Ya, awal cintai sunnah tersebut, apapun bentuknya. Ketika memang ya, hadis yang menjelaskan akan hal itu, al hadis yang sahih. Nah, amarakallahu fikum. Qarifitin rahmat wa rahmat. Nah, min fawaid hadzal hadis anna man ishtadda tamassuku bis sunnah fa huwa minar rasul. Dari hadis ini na'amaraqlaw fim diambil faedah. Ini dari na'am mafhum mukhalafah. Dari ucapan Rasul alaihi wa man ragiba an sunnati falaysa minni. Tapi kalau kebalikan mafhum mukhalafahnya, kalau dia itu na'amaraqlaw suka cinta kepada Rasul, berarti dia termasuk golongannya Rasul. Kata beliau na'amaraqallahu fikum, man istaqja tamassukuhu bisunnah, dan barang siapa yang berpegang teguh dengan kuat terhadap sunnahnya Rasul alaihi wasallam, fawa minar Rasul, maka dia termasuk golongannya Rasul. Semoga kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk dari kalangan mereka, golongannya Rasul. Ikhwalibitin rahmi wa rahmukumullah. Nah, dijelaskan oleh beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman dalam faedah yang terakhir yang beliau sebutkan dalam hadis ini, anna sunnah tutlaku ala tariqah. Bahwasanya sunnah itu digunakan untuk makna jalan, metode. Fatashmulul wajibah wal mustahab, maka mencakup yang hukumnya wajib dan yang hukumnya mustahab. Nah, barakallahu fikum. Ikhwali fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa ma taquluna fi man taraka zawaj raghbatan an yuntakuna athiman. Naam, fa'ilan likabiratin. Naam, amma man taraka wahshatan minhu wa haibatan fa inna hadha la yakunu qad ata kabiratan. Naam, raqalah khalifatun rahmanakum. Dan apa yang kalian katakan terkait dengan orang yang meninggalkan nikah karena dia na'amaraqlaw, dan apa yang kamu katakan, kalian katakan terkait dengan orang yang meninggalkan nikah karena dia benci terhadap sunnah, maka itu dosa. Ikhwan ibn Ahmad, termasuk dosa, bahkan pelakunya termasuk melakukan dosa besar. Ikhwan ibn Ahmad, adapun kalau dia meninggalkan menikah karena takut nikah, bukan karena benci ya, takut nikah. Wah, nanti kalau saya punya istri nanti repot, nanti disentil-sentil sama istri saya, nah, misalnya takut, nah, ya, Yaqribin rahmakumullah. Maka na'amur yang semacam ini bukan na'amur kata beliau. Ya fa'inna hadala yakunu qad ataka biaratan. Yang semacam ini enggak dikatakan orang tersebut telah melakukan dosa besar. Ya, wa man tarakau khaufan minal fakri, dan barang siapa yang meninggalkan menikah karena khawatir fakir, nakulu, kita katakan hadza su'udzun billah. Ini termasuk ya prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, li'anna ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dikarenakan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi melainkan rizkinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anta idza tazawwajta fatahallahu laka bab rizqin yakun rizqan li zawjika wa laysa zawaj sababan lil faqri. Nah, dan engkau apabila menikah, insyaAllah Subhanahu wa taala akan bukakan untukmu pintu-pintu rezeki. Dan yakunu rizqan li zawjika, dan menjadi rezeki untuk istrimu. Dan bukanlah menikah ini termasuk sebab yang menjadikan seorang menjadi fakir. Harus dikasih semangat gitu ya. Itu kalau dorongan tidak menikahnya karena takut fakir. Tapi kalau dorongan menikahnya karena apa? Benci terhadap sunnah. Tidak menikahnya benci karena apa terhadap sunnah Rasulullah SAW. Bisa jadi terjatuh dalam apa? Dosa besar waliyatubillah. Naam. Afan. Apakah diperbolehkan mencukur bulu kaki atau tangan? Wallah alam besar. Ana enggak tahu adanya hadis yang sharih melarangnya. Khalifat entah maklumat. Nah. Saya enggak tahu. Nih. Kalau Anda ada yang tahu hadis tentang masalah itu, fokus. Na'warakulah. Tapi kalau dalam kondisi na'warakulah fikum, antum sedang mau berkorban. Fani, antum sedang mau berkorban. Na'warakulah fikum. Masuk bulan Dzulhijjah, awal bulan Dzulhijjah, maka enggak boleh na'warakulah antum mengambil rambut antum sedikit pun, entah rambut kepala, kumis, ya, atau rambut badan yang lain, nggak boleh. Nah, orang kalau demikian pula kuku, nggak boleh diambil. Ya. Adapun selain pada kondisi ini, nah, orang kalau Allah alam, saya nggak tahu adanya larangan. Nah, ya kali bintin rahmatullah. Lalu bagaimana dengan hadis yang Nabi alaihi salatu wasallam afala akunu abdan syakura, dengan hadis di atas? Sangat tidak bertentangan. Ya kali bintin rahmatullah. Di sini kan amarakallahu Rasul alaihi salatu wasallam, ya, ketika mengatakan hadis ini, na amarakallahu fikum, ya, disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa sampai beribadah sedemikian kerasnya sampai kakinya bengkak ya? Kan itu ya? Nah, Rasulullah sampai bengkak kakinya. Nah, Rasulullah. Khairibin Rasulullah, kemudian Rasulullah, afala akun abdan syakur. Apakah saya enggak boleh jadi seorang hamba yang bersyukur? Ya. Bagaimana dengan hadis di atas? Sangat tidak bertentangan. Ya, yang dimaksud dengan hadis di atas itu adalah orang yang berlebih dalam melakukan ibadah yang tidak ada contohnya. Adapun Rasul amarakallahu fikum melakukan ini karena saking luar biasanya semangatnya amarakallahu fikum, dan itu dilakukan di atas tuntunan amarakallahu fikum, di atas sunnah amarakallahu fikum, karena memang Rasulullah SAW adalah yang menerapkan sunnah, maka enggak bertentangan sama sekali. Yang ditentang itu ketika amarakallahu fikum dia lakukan itu tidak ada contohnya. sekarang puasa selama-lamanya. Iya. Kalau fitnah namakmu. Itu enggak ada contohnya. Bahkan diingkari sama Rasulullah SAW. Iya. La soma. Man soma al-abad. Tidak ada puasa bagi siapa saja yang puasa selama-lamanya. Diingkari sama Rasulullah SAW. Ini sholat malam. Iya. Kalau fitnah namakmu. Berarti kejadian ini amarokloh pada momen tertentu. Rasulullah SAW melakukan amarokloh ibadah sungguh-sungguh sampai kakinya bengkak. Tidak seperti yang disifati sama sahabat tadi. Saya akan sholat semalam suntuk tiap hari gak pernah tidur. Itu amarokloh yang keliru. Jadi itu gak ada itunya. Gak ada pertentangan sama sekali. Yeh. Ya kari fitnahnya orang makmum. Wallah alam biswa. Sudah lebih jamnya. Wallahu a'lam bishawab. Naqta'i bi'adal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.